kadi bulan di patang ngegala di lemah neila adi sekadi binda nyia sen patang menganju dang mana adi ngajak imbali sebilang patang ngali murah hati adi rasa kantong beli telung dina pun telas ngisinin kena adi yeah, nih.